Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syaral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minnar wali bittin rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita ucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Hadirin rahimah rahmukumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ya berkaitan dengan salah satu dari mawani ulir ya, penghalang warisan, yaitu al-qatlu, pembunuhan. Hadirin rahimah rahmukumullah, yang penghalang ini na'am barakallahu fikum, tidak hanya itu na'amaraqlafikum, di antara penghalangnya adalah ariku, perbudakan, kemudian ikhtilafuddin, walqatlu, dan pembunuhan itu salah satunya. Khadibidin rahmarahmukum syuain paraqlafikum. Rasulullah SAW mengatakan, laisaril qatili minal mi'arati syi', tidak ada bagi seorang pembunuh nih, sedikitpun dari harta warisan. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum, wal qatlu, dan pembunuhan yang menghalangi warisan itu adalah semua jenis pembunuhan ya yang tidak hak, kullu qatlin bi ghairi haqqin, nah ya, pembunuhan yang tidak hak, nah barakallahu fikum, baik pembunuhan yang dilakukan ya, menyebabkan dia dikisos, atau pembunuhan yang dilakukan menyebabkan pelakunya membayar dia, atau pembunuhan yang ya, mengakibatkan pelakunya harus membayar kafar. Semuanya na'am barakallahu fikum, ya, itu na'am barakallahu fikum, menghalangi warisan. Khadifitun rahmah rahmukum syain barakallahu fikum. Sedikit khilaf di kalangan para ulama terkait dengan qatlun yujibul kafarah na'am barakallahu fikum. Ya, pembunuhan yang mengharuskan kafarat, Imam Abu Hanifah tidak mengapa. Karena qatlu yujibul kafarah itu na'am barakallahu fikum melakukan pembunuhan yang tidak sengaja. Na'am barakallahu fikum. Sementara Imam Malik na'am barakallahu fikum berkaitan dengan qatlu yujibul kafarah, yaitu qatlu khata', untuk na'am barakallahu mal asri masih at-tawarus bainahum. Ya. Adapun maul dia la nawaraqlaw. Ala kulli hal ikhwan fillah rahman wa rahmukum syan paraqlaw. Naam, dan alhamdulillah sudah kita bahas nawaraqlaw. Ya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ya kita akan bahas sebuah hadis nawaraqlaw fikum yang substansinya seperti hadis yang pertama yang disebutkan di dalam bab ini. Al-hikul faraidu bi ahli. Kemudian dilanjut dengan hadis yang menjelaskan tentang enam sebab warisan. Sudah pernah disampaikan sebab warisan? Belum ya? Nah, barakallahu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah itu. Tapi sebelum kita bahas, kita baca dulu hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Man hafidhul hadis falyaqra. Nah, barakallahu. Khalifuddin rahimahullah wa rahmukumullah barakallahu fikum qal muallif rahimahullah wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma akhrazal walidu awil walatu fawali asabati mankana. Naam warakallahu fikum. Sekali bikin rahmah barakallahu. Apapun yang dikumpulkan oleh orang tua, baik bapak maupun ibu, naam warakallahu fikum, atau anak, baik laki-laki maupun perempuan, namarakallahu fikum, fawali asobatihi mangkana. Diperuntukkan untuk asobahnya dari kalangan mereka yang ada. Namarakallahu fikum. Kalau dibikin rahmat, pujian barakallahu. Jadi kalau ada asobahnya, maka dikasihkan pada asobahnya. Kalau dibikin rahmat, pujian barakallahu fikum. Sekali lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahmakum jami'an, hadis ini secara substansi sama dengan hadis al-hikul faraidha fi ahliya. Qawlan amarakallahu, kalau demikian, kalau dipahami secara umum, wali fali asobi mangkana, amarakallahu fikum, maka harus dibawa pada hadis al-hikul faraidha fi ahliya. Amarakallahu fikum. Sekali lagi, rahmani wa rahmakum jami'an, barakallahu fikum. Sehingga urutan pertama kali yang mendapatkan harta setelah pemiliknya meninggal, tentunya namarakallahu fikum, setelah disalurkan semua hak-hak harta dari mu'arutazisnya, kemudian ad-duyun al-muta'alliqah fi aini tariqah, kemudian duyunul mutlaq mil wasiyah, setelah ini semuanya perwarisan namarakallahu, yang paling berhak dari kalangan ahli waris adalah ashabul furud. Hakikatnya karena Rasulullah SAW mengatakan al-hikul faraid. Khalifatun rahmatullah, berikanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya. Nawarakallahu. Baru kalau masih ada, diberikan kepada ashabul asofa. Nawarakallahu. Ini nawarakallahu. Jadi, khalifatun rahmatullah. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza lam yakun lahu dhaw fardhin fa in kan lahu dhaw fardhin fa innahum muqaddamuna 'ala al-'asaba. Ini maksudnya lah, kalau mereka enggak punya ahli waris yang mendapatkan fard, tapi kalau ada ahli fard, namarakallahu fikum, maka mereka didahulukan daripada ahli asobah. Misalnya halik, halik an umin, wazawjin, namarakallahu fikum, khalifatun rahmatullah, wa akhin li'ab misalnya, khalifatun rahmatullah, maka yang pertama kali dikasihkan adalah ahlul fard dulu. Kalau nanti masih ada, namarakallahu fikum, baru dikasihkan kepada ahlul asobah. Sini ahlul asobah siapa? Akhun li'um. Namarakallahu fikum. Kita contohkan ya, amarakulah fikum. Ya. Ketika enggak ada amarakulah fikum, ya dapat amarakulah. Ya. Zaud, Ahom. Ahom itu ahun li ya, amarakulah fikum. Nam. Atau amarakulah fikum, dua ahom gitu ya. Amarakulah fikum, kemudian ahob. Ya, ahob. Nawarakulah fikum. Maka zauj di sini dapat separuh, nawarakulah um dapat seper enam, i dapat sepertiga. Iya, i dapat asof, kan itu ya. Nawarakulah fikum. Asal masalah enam, ini tiga, ini satu, ini dua. Sisa enggak? Sisa enggak? Enggak sisa. Berarti kita enggak dapat. Nawarakulah fikum. Sehingga kalau baru ketika ada sisa nawarakulah fikum, misalnya nawarakulah fikum, akhomnya cuma satu misalnya. Akhom satu. Ya, akhom. Nawarakulah fikum. Berarti yang dapat separuh, seper enam. Ya, maka dapat satu. Ya, ketika ini sudah selesai, baru nanti dikasih satu. Sisanya. Paham ya? Paham ini? Ya, kali ini entah mungkin barakulah fikum. Jadi nawarakulah fikum urutnya demikian. Ya, sekali lagi enam. Hadis ini nawarakulah fikum harus dibawa pada hadis ya. Al-hikul fara'idu bi'ahliha fama bagia fali awla rajulin dhakar. Oleh karena itu, Amar Qasih Muhammad bin Sulaiman Al-Husayn mengatakan, ay, idha lam yakun lahu dhawu fardhin, ya, Amar Qasih, fa'inkan lahu dhawu fardhin, fa'innahu muqaddamun ala al-asabah. Sampai sini dipahami? Dipahami ya? Amar Qasih. Selanjutnya. Qal ma'alifu rahmahu wa ta'ala, Wan Abdullah bin Umar dan dari Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Wala' itu luhmatun, daging. Ya, seperti daging nasab. Dan amarakallahu fikum. Nam. Maksudnya, ya. Maksudnya dijelaskan dalam kelanjutan hadis ini, la yuba'u wa la yuhab, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Seperti nasab, na'amarakallahu fikum. Ya, seperti nasab. Boleh enggak kita menjual nasab kita? Enggak boleh, na'amarakallahu fikum. Nasab enggak beli. Nah, berapa? Enggak bisa, na'amarakallahu fikum. Atau dikasihkan sama orang. Namoroklov nih tak kasih nasab ya, nasab saya ya namoroklov. Nih bisa enggak? Tak bisa. Maka demikian pula wala. Itu maksudnya nam luhmatun kaluhmatin nasab. Dijelaskan la yuba wa la yuhab. Saya. Khalifat Bahmarah mukmujain paraklovikum. Rawal Hakim min tariqi Syafi'i. An Muhammad bin Hasan As-Saibani ya, wa Abi Yusuf, dua-duanya adalah muridnya ya Abu Hanifah, dan keduanya baik nam lemah nawarakallahu khalifat rahimahumullah wa sahab Ibnu Hibban wa 'allahu al-Baihaqi disayan Ibnu Hibban dan di anggap cacat oleh Imam Al-Baihaqi. Khairin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Hadis ini khairin rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dengan dari jalan ini na'am wa barakallahu fikum. Itu na'am. Baik. Karena ada apa? Ya. Muhammad bin Hasan. Ya. Sibani na'am wa barakallahu fikum. Kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi. Dua-duanya dalam bidang hadis na'am warakulah dinyatakan oleh para ulama. Baik, hadisnya kita ikhwan. Khalifah Ibnu Rahman rahimakumullah. Khalifuddin Rahman rahimakumullah jami'an wa barakallahu fiik. Tapi hadis ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ali. Ini dalam hadis namanya apa? Syahid ya. Syahid atau tabi? Syahid. Iya. Nah, dalam hadis lalu syahid nam punya syahid dari hadisnya Amarakullahu fikum Ali radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan al-wala'u bimanzilatin nasab. Nah, lebih jelas lagi ya. Al-wala'u bimanzilatin nasab la yuba'u wa la yuhabu. Yeah. La yuba'u wa la yuhabu. La yuba'u wa la yuhabu. Yeah. Tidak dijual, tidak dikasihkan. Namun orang dihibahkan. Kali ini entah, marhamukmu. Nam. Dahirus sanad as-sihah. Dahir sanadnya katanya namun rakulahfikum. Sahih. Undur al-irwa. Hadisnya Ali ini disebut dalam al-irwa. Irwa'ul Qalil. Namun rakulahfikum. Juz 6. Halaman 109 sampai 114. Wala alam bisu. Nah, warahmatullahi. Nah. Ya kali bidin rahmatullah. Sekarang pembahasan kedua. Setelah kita mengetahui nah, warahmatullahi fikum. Terkait dengan posisi hadisnya. Soal hadis yang sahih. Kali bidin rahmatullah. Ya, dengan ada penguatnya tadi ya. Nah, warahmatullahi. Ya. Yeah. Apa korelasi? Ya. Yeah. Mal munasabah dzikri hadzal hadis bi hadzal bab. Korelasi penyebutan hadis ini dengan bab. Ya, hadis ini kan menceritakan amarakallahu fikum wala itu kayak nasab. Ya. Yeah. Enggak boleh didol, enggak boleh dikenokan ini. Terus ngono toh? Terus korelasinya dengan pembahasan masalah warisan apa? Kan gitu ya. Khalifat Mbah Ma'urah Mokmujan Barakallahu Fikum. Ya. Yeah. Ya Khalifat Mbah Ma'urah Mokmujan. Sisi munasabah penyebutan hadis ini. Dikarenakan wala itu. Ya. Yeah. Sebabun minal asbab. Ya. Yeah. Lil irsi. Wala itu satu sebab dari sebab-sebab warisan. Nah, Barakallahu Fikum. Ali bin Rahman rahimakum jami'an barakallahu fikum. Nah. Ali bin Rahman rahimakum wa di mana na barakallahu fikum yang nasebab situ secara bahasa na barakallahu fikum mayutawassalu bi ila ghairi sebab. Secara bahasa mayutawassalu bi ila ghairi. Sesuatu yang sampai dengannya dengan sebab tersebut kepada yang lainnya. Ya, nabarakallahu fikum. Sulam, ya. Nabarakallahu fikum. Itu sebab. Seperti nabarakallahu tangga ya. Tangga itu kan sebab ya. Untuk bisa sampai ke atap ya, loteng nabarakallahu sebab. Paham ya? Khalifat entah. Wastilahan dan secara istilah sebab itu adalah mayal zamin wujudil wujud amin adamil adam. Mayal zamin wujud til wujud amin adamil adam. Yeah. Sesuatu yang mengharuskan dari adanya sesuatu tersebut dan dari tidak adanya sesuatu tersebut. Yeah. Jelas ya? Seperti namun. Ya, yeah, wala sababun min asbabil irs. Nawarakalawikum. Ya, sekarang. Ya, khalifit entah marahmukum ujain barakalawikum. Ya, wujudul wala. Nawarakalawikum. Wujud apa? Mengharuskan. Wujudul irs. Wa adamul wala. Mengharuskan. Adamul irs. Kan gitu ya. Nawarakalawikum. Jika tidak ada maniknya. Kalau ada maniknya kan beda lagi. Yang jelas dari sebabnya nawarakalawikum, dia nawarakalawikum bisa mendapatkan warisan. Kan gitu ya. Ikhalifitullah marahmukum. Dan terkait dengan sebab warisan ikhalifitullah marahmukum jain barakalawikum, ya itu ada tiga. Bittifak. Dengan kesepakatan ada tiga. Yang pertama al-qurabah. Ya, sebabnya adalah hubungan kerabatan. Ya, kalau fitnah marhamukumullah. Nah. Dan al-qurabah ini na'amurakallahu fikum mencakup usul, furu' wal hawasi. Ada yang usul, bapak kita, ibu kita, bapaknya bapak kita, nawarakallahu fikum, kemudian ibunya bapak kita, kemudian nama ibunya ibu kita, gitu ya. Yang kali itu sampai ke atas nawarakallahu fikum usul, kemudian furu itu anak kita, kali itu dah marah kemudian nawarakallahu anak kita. Laki-laki, perempuan, kemudian cucu kita dari anak laki-laki kita, ya, atau cucu perempuan kita dari anak laki-laki kita, kemudian anaknya cucu kita dari anak laki-laki kita. Nah, hewit entah marah mukmin barokah ila akhir. Jadi itu furu. Kemudian hawasi, ya, hawasi itu saudara kita, baik sekandung, sebapak, seibu. Nawarakalawikum, saudari kita, sekandung, sebapak, seibu. Nawarakalawikum, kemudian paman kita, sekandung, terus bapak, anak-anak mereka, anak saudara sekandung, anak saudara sebapak, anak saudara seibu, anak paman sekandung, anak paman sebapak. Nah, itu semuanya hawasi. Termasuk hawasi, nawarakalawikum, saudara kakek. Kalau tadi kan paman saudara bapak ya. Saudara kakek, nawarakallahu fikum. Juga hawasi. Khalifat mbah marah mukmuh dan anak-anak mereka. Termasuk hawasi, saudara bapaknya kakek. Nawarakallahu fikum. Ini. Itu hawasi. Itu semuanya nawarakallahu fikum. Iya, yaris bisa babil qurba. Saya. Ini, nawarakallahu fikum. Yang kedua, nawarakallahu fikum. Iya, yaris bisa babil nikah. Sebab warisan adalah nikah. Ya kalau kita bahas pernikahan, nawarakallahu fikum. Ya kalau kita bahas marhamukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, dan pernikahan ini nawarakallahu fikum dianggap sebagai sebab, ya, sebab warisan, ya, itu semata-mata akad ala sahih. Oh, ya. Jadi akad nawarakallahu misalnya zawaj tuka, ya, misalnya walinya bilang sama seorang nawarakallahu fikum laki-laki zawaj tuka, ya, bibinti fulana, pintu fulana, bimaharin kada-kada halan, kemudian sang lelaki itu qabil tu nikah, khalas terus mati saking senengnya berhasil menikah gitu, mati mewarisi, saling mewarisi, ya, istrinya mewarisi nawarakallahu fikum, kalau istrinya yang meninggal suaminya mewarisi, ya, meskipun belum terjadi yang namanya khulwah. Nah, belum terjadi yang namanya khulwah, belum terjadi yang al-wat'u, ya, nawarakallahu fikum, paham ya, ala sahih nawarakallahu fikum, ini yang sahih. Saya dikasihkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Zaimin dan ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh bin Bas, Syekh Fauzan ila akhirin, amarakallahu fikum. khilafan lil Imam Malik. Nah, berbeda dengan Imam Malik yang mempersyaratkan harus adanya khulwah dan wabak. Jadi untuk kemudian bisa mewarisi enggak semata-mata akad ya, tapi harus adanya khulwah, itu berdua-duaan dan wat'u atau wat'u. Wat'u itu jima. Qalibatun rahmah makmujan barakallahu. Dan dengan sebab ini warisan terjadi dari dua belah pihak. Suami mewarisi dari istri kalau istri meninggal dunia, istri mewarisi dari suaminya kalau suaminya meninggal dunia. Jelas ya? Ya qalibatun rahmah makmujan jami'an wa barakallahu. Baru yang ketiga. Apa itu? Al-wala. Paham ya? Al-wala. Ya kali bintah marah mukmujan para kelafikum. Karena apa sih yang dimaksud dengan wala? Ya kali bintah marah mukmujamian. Wa barakallahu fikum. Al-wala. Lugatan secara bahasa. Yutlaku ala nusrah wal qarabah wal milik. Digunakan untuk makna qarabah, hubungan kerabatan, pertolongan, dan kepemilikan. Qaribatun rahmah. Secara istilah, wala itu adalah namaraklah usubatun. Usubatun. Sababuha ni'matul mu'tik ala raqiqihi bil itqi. Lagi-lagi, secara istilah, wala itu adalah usubatun. Sababuha ni'matul mu'tik ala raqiqihi bil itqi. Wala itu nama usubah, bagian asobah yang disebabkan karena kebaikan pihak yang membebaskan mu'tik ala raqiqi pada budaknya bil itqi dengan pembebasan. Sebelum kita namara kelanjutkan, perlu diketahui bahwasanya lil wala untuk wala ini namara kelafikum memiliki beberapa itlaqat penggunaan namara kelafikum. Tapi yang dimaksudkan dalam bab ini itu hanya pada bab ini saja. Yang dimaksudkan dalam bab warisan, di mana dengan itu seorang bisa mewarisi hartanya, itu hanya pada wala'ul itaqah saja. Kalimat ini juga bisa digunakan untuk na'amorakulah itu berkaitan dengan hubungan persahabatan. Namanya wala'ul halif. Na'amorakulah itu. Sehingga namorok pelaku, kalau pelakunya salah satunya bisa disebut dengan maula. Demikian pula nam bisa juga digunakan bagi orang yang namorok lafum Islam di tangan orang lain, maka dia maulanya, namanya walaul Islam. Paham ya? Nah, untuk yang dua tadi, walaul halif walaul Islam, ini na'amurakullahu fikum enggak dimasukkan dalam bab ini. Bab asbab warisan. Saya. Sehingga yang menjadi sebab warisan dari lawala itu hanya wala'ul itaqah saja. Wala'ul itaqah saja. Yaitu wala' yang diperoleh karena dia membebaskan budak. Rasulullah SAW mengatakan, innamal wala'u liman a'taq. Wala itu hanya bagi orang yang membebaskan budak. Paham ya? Ya khalifatun rahmah wa rahmukum jami'an. wa barakallahu fikum. Dan at-tawrisu bil wala min jihatin. Namarakallahu fikum. Min tarafin wahid. Taqalibit mbah marahmukum jain barakallahu fikum. Nah. At-tawrisu bil wala min tarafin wahid. Dari satu sisi saja. Namarakallahu fikum. Taqalibit mbahmukum. Jadi dari sisi muktik saja. Muktiklah yang mewarisi dengan wala. Adapun atiyak. Ya, atiyak. Enggak. Namarakallahu. Adapun atiyak tidak. Mahfum ya. Ikhalibitullah marhamukum. Misalnya namarakallahu fikum. Halik. An bintin wa muktik. Mutik itu berarti yang mati itu tadinya budak dibebaskan. Punya anak perempuan. Dan namorakul mutik. Namorakul fikum. Makanya kalau dibikin marahmukmujian namorakul fikum. Hartanya separuh untuk anaknya perempuan. Separuhnya untuk mutik. Jelas ya? Tapi kalau misalnya namorakul fikum. Yang mati mutik. Yeh. Halik an bintin. Wa atiq. Dibalik sekarang awal kelar. Maka am hartanya semuanya untuk bintun. Fardun waraddan. Jelas ya. Faradnya separuh. Radnya amara kelafikum separuh. Adapun atik tidak mewarisi. Jelas ya. Sampai sini kau. Ifari fitin rahmarah mukumujian para kelafikum. Nah. Ifari fitin rahmarah mukumujian para kelafikum. Nah. Cuma ikhwan fiddin rahimahumullah dibahas oleh para ulama berkaitan dengan namarakallahu fikum berapa masalah. Nah, yang pertama terkait dengan aqsamul wala. Aqsamul wala. Ikhwan fiddin rahimahumullah. Macam-macam wala. Namarakallahu fikum. Yang pertama, wala'un mubasyarah. Wala'un mubasyarah. Namarakallahu fikum. Yang dimaksud wala'un mubasyarah. Itu siapa? Namarakallahu fikum. Huwa alladhi yasfutu ala man massar riqqah. Massahur riqqah. Yaitu orang yang wala itu ditetapkan atas orang yang langsung mengalami perbudakan. Namarakallahu fikum. Oh ya. Senin namarakallahu fikum si fulan. Dia budak. Kemudian namarakallahu fikum dibebaskan sama si Alan. Maka dia maulanya si Alan. Langsung ya. Namarakallahu fikum. Paham ya. Yang kedua namarakallahu fikum wala'ul inziror. Nam, wala'un injiror. Ya, yeah. Wala karena sebab lain. Ya, yeah. Namoroko imbasnya. Ya, yeah. Jadi maula karena imbasnya. Ya, yeah. Khalifat mbah marahmukum. Nam. Wawalladhi wala'un injiror itu, ini adalah yasfutu ala man lam ya masahu rikun. Ya, terjadi tetap pada pihak yang tidak mengalami perbudakan. Ya, nawarakallahu fikum. Min auladil atiq. Dari anak-anaknya, ya, pihak yang pernah dibebaskan. Paham ya? Nawarakallahu. Ikhwanikum rahimakumullah. Wa hafadati. Dan cucu-cucunya. Wa'in nazalu. Namarakallahu fikum. Sehingga misalnya si fulan. Ini yang di itu. Yang dibebaskan ya. Namarakallahu fikum. Walanya siapa? Walanya si Alan yang membebaskan. Itu ya. Termasuk diantaranya. Namarakallahu anaknya si fulan. Cucunya si fulan. Namarakallahu fikum. Semuanya namarakallahu fikum. Paham ya? Ya kali kita namanya. Wala'un injiror. Khalifat Mbah Marah Mujian para kelam. Wa inna zalu. Meskipun turun sak. Ya. Berapa keturunan Amara Kelawit. Ya. Maka termasuk. Khalifat Mbah Marah Mujian. 6. Disebutkan di sini. Bishart. Alla yamassa dalikal far'urikun lirir. Dengan syarat Amara Kelawit. Furuknya tadi. Tidak. Namarakallahu fikum nggih menjadi budak yang lainnya orang lain nggih karibit rahmarahmukum. Nah, nah itu bisa terjadi misalnya dia namun dimerdekakan dalam keadaan ambo anaknya masih kan ketika namarakallahu fikum dia nggih dalam kondisi budak dan punya anak, anaknya juga budak ya namarakallahu fikum dia merdeka, kemudian namarakallahu fikum anaknya belum dimerdekakan masih punyanya orang lain. Ini enggak masuk. Ya. Yeah. Dan ini taruhlah na'amarakallahu fikum bebas itu punyanya yang miliki malaknya yang membebaskannya. Paham ya? Ya kan ibn Tahir rahimahullah. Na'amarakallahu. Syaratnya seperti. Naam, wa alla yakuna ahadu abawi hurrun asri. Yang kedua, ya, yeah, syaratnya na'amarakallahu fikum salah satu dari kedua orang tuanya bukan merdeka. Asri, asli bukan dia. Ya, kalau merdeka amarakallahu fikum ya, anaknya merdeka. Sedangkan amarakallahu fikum bapaknya ya merdeka, ibunya budak amarakallahu fikum. Ya farid entah marahmukum. Yang budak ini dihubah digauli karena statusnya dia sebagai miliknya. Beda dengan orang yang apa? Yang kebelet nikah amarakallahu fikum cari wanita enggak dapat ya. Ya saunone akhirnya budak dinikah na'amarakallahu fikum, kemudian terjadi pernikahan dan anaknya na'amarakallahu fikum melahir, maka anaknya ikut ibunya jadi budak. Ya na'amarakallahu fikum. Kecuali kalau na'amarakallahu fikum sang suami tadi na'amarakallahu fikum persyaratkan kan harus izin sama orang sama pemiliknya ya, pemilik budak tadi apa tuanya budak tadi na'amarakallahu fikum. Dipersyaratkan nanti kalau lahir na'amarakallahu fikum anaknya merdeka ya. Kalau tuanya iya merdeka gitu ya na'amarakallahu fikum, maka merdeka dan dia bayar tebusan. Gitu. Makanya na'am enggak dianjurkan na'am. Kalau memang masih punya keluasaan na'amarakallahu fikum untuk menikah, ya jangan nikah dengan budak. Tapi kalau wis gak ono sapa-sapa na'amarakallahu nek budak wis piye maneh na'amarakallahu fikum. Ya, enggak apa-apa. Ya kan lebih mbah marah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Ya. Ya kalau ibit mbah marah mukmujan barakallahu. Itu namanya wala'ul injir. Paham ya? Syaratnya amarakallahu fikum anaknya tadi itu bukan ya, statusnya bukan budaknya orang lain. Yang kedua amarakallahu fikum salah satu dari orang tuanya bukan termasuk salah satu dari kedua orang tuanya baik ayah atau ibunya itu adalah hurrun asri. Paham ya? Alaikum warahmatullahi. 6. Sampai sini, Bang. Paham ya? Ya, alaikum warahmatullahi. Faedah al-mauludu yajba'u ummau fil hurriyah warriqa. 6. Al-maulud yang terlahir. 6. Bayi itu mengikuti ibunya. Ya, yeah. Dalam kemerdekaan dan perbudakan. Kalau ibunya merdeka, bapaknya budak, maka anaknya merdeka. Na'amarakallahu. Kalau na'amarakallahu fikum ibunya budak, ya. Yeah. Bapaknya ibunya budak, na'amarakallahu, maka na'amarakallahu fikum anaknya budak. Ya, khalifat rahmatullahi. Ini pada kasus ya yang saya sampaikan tadi. Ada seorang ya nikah enggak dapat budak na'amarakallahu fikum ya. Akhirnya na'amarakallahu dia izin sama orang tua lupa mempersyaratkan. Lahirlah anak na'amarakallahu anaknya budak. Paham ya? Dipahami ini ya, na'amarakallahu. Kalau ibu tidak marah mukmin syaitan pada kelab, illa fi suratain, kecuali pada dua surah. Nah, barakah yang pertama idza kana zawju maghruran bil amah. Ya, apabila ya suami tertipu dengan budak tadi, dikiranya merdeka ternyata budak. Na'warakallahu. Ya. Dikiranya merdeka ternyata budak, dinikahlah sama dia na'warakallahu, ternyata budaknya orang lain. Ya, maka na'warakallahu merdeka. Ya. Khalifah entah marah mukmujain barakallahu. Yang kedua, idza tazawwaja shakhsun amatan. Yang kedua, idza tazawwaja shakhsun amatan wa syarrata ala sayyidi, ala sayyidiha, dan dia persyaratkan kepada tuannya na'warakallahu anna auladu minha akhrar, bahwasanya anak-anaknya dari budaknya tuannya tadi na'warakallahu fikum merdeka. Nanti habis setujui na'warakallahu merdeka, tapi nanti bayar tebusan na'warakallahu, ditebus anaknya. Paham ya? Itu sebenarnya berapa ya, terserah na'warakallahu, tergantung ya, tergantung tuannya tadi na'warakallahu. Ya, bisa negosiasi kan. Ya, berarti na'warakallahu. Ya, bayar piraku. Ya, anak rek na'warakallahu itu bayar larang lu na'warakallahu. Berapa juta na'warakallahu? Ya. 10 juta. Bayar larang rek. Nyang na'warakallahu itu ditawar 5 juta misalnya ya. Bisa nawar-nawar. Na'warakallahu. Ya kan ribet enggak na'warakallahu. Nah, kalau dipersyaratkan seperti itu sah hasar tu, maka na'warakallahu fikum syaratnya sah, na'warakallahu fikum walam yattabi'uha firq, sehingga anak tersebut tidak apa mengikuti ibunya dalam perbudak. Saja. Na'warakallahu fikum. Sampai sini faham? Faham ya? Faedah kedua, ikhwan fillah rahimah makmumah, maksudnya al-maulud yajba'u khaira abawaihi dinan, bayi itu mengikuti ya, kedua, salah satu dari kedua orang tuanya yang paling baik agamanya. Nih al-maulud ya, na'amurakallahu fikum umum na'amurakallahu fikum, misalnya ada seorang na'amurakallahu fikum menikah dengan wanita Yahudiya Alkitab, boleh enggak? Boleh kan? Boleh ya. Na'warakallahu fikum, kemudian lahir, maka anaknya muslim. Mengikuti bapaknya. Iya. Atau na'warakallahu la qadarullah. Kan ini sering na'warakallahu. Ada seorang wanita nikah dengan ya, lelaki non muslim. Kemudian anaknya lahir, maka anaknya muslim. Paham ya? Sehingga nanti misalnya mati, dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Gitu ya. Na'warakallahu fikum. Ya kali fitnah marah makmum. Kemudian na'warakallahu fikum juga mewarisi. Ya. Kalau dia punya harta warisan. Memang ada anak-anak yang punya harta. Bayi punya harta warisan. Iya ada. Ya. Itu pada kasus bayi yang na'warakallahu fikum terkena tindak jinayah. Tindak pidana. Kekerasan. Na'warakallahu fikum. Kemudian mati. Entah mati secara langsung. Ya. Pas dipukul gitu ya na'warakallahu fikum. Ya, langsung mati. Dalam perut mati na'warakallahu fikum. Kali fitnah na'warakallahu fikum. Atau na'warakallahu fikum. Dia tidak mati. Masih kesakitan di dalam perut sampai lahir. Tidak berapa lama langsung mati. Disebabkan karena tindakan itu. Ya. Kalau yang pertama. Pelakunya. Ya. Yang melakukan tindak jinayah tadi harus bayar uhrah 5 ekor unta. Banyak itu namur. Artinya siapa itu? Artinya jalan itu namur. Ya. Yeah. Kalau misalnya namur. Bapaknya Islam gitu ya. Namur. Ya. Yeah, bapaknya Islam. Maka dia dianggap muslim. Yang mendapatkan warisan bapaknya ibunya. Paham ya? Paham ya? Ya. Yeah. Kalau itu namur. Atau na'warakallahu langsung klepek-klepek di dalam ya kemudian lahir, hidup sebentar, mati, na'am barakallahu fikum. Maka dianggap na'am barakallahu fikum orang membunuhnya. Ya, dan dia dapat na'am barakallahu fikum harus bayar diyat kamil. 100 ekor unta. Gede na'am barakallahu fikum. Ya, makanya na'am barakallahu fikum dia apa? Diilhakkan terkait dengan agama na'am roh yang terlahir itu kepada yang terbaik dari dua orang tuanya. Paham ya? Ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah, hadis ini sekali lagi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ya, asbab al-irs, salah satu dari sebab warisan yaitu al-wala. Ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah, sekarang nah, barakallahu fikum. Ada masalah. Nah, ada masalah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada dua orang anak. Satu perempuan, satu laki-laki. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Iya. Kedua-duanya merdeka. Nah, barakallahu fikum mendapatinya bapaknya, mendapati bapaknya budak akhirnya dibebaskan berdua. Sama saudaranya, "Dik, ayo kita bebaskan bapak kita." Ya, urunan kita, beradonan. Ya, berserikat. Ya, misalnya harganya 200 juta gitu ya, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu na'am warahmatullahi wabarakatuh, 100 juta, satu 100 juta. Dibeli, semata-mata dibeli bapaknya merdeka. Na'am warahmatullahi wabarakatuh, bapaknya merdeka. Dibeli sama anaknya ya, na'am warahmatullahi wabarakatuh, langsung merdeka. Ya. Setelah itu mati. Setelah itu mati. Nah, barakallahu fikum. Ya, kali fitnah barakallahu barakallahu fikum. Berapa warisan keduanya? Ya. Berapa warisan keduanya? Ya, kali fitnah barakallahu fikum. Di situ ada dua sebab. Ya. Satu sebab nasab. Satu sebab wala. Nah, barakallahu fikum. Makanya, kali fitnah barakallahu fikum. Yang dikedepankan adalah sebab nasab. Dia dapat asbab bil ghairi sehingga hartanya bapaknya na'am barakallahu fikum itu dibagi tiga. Ya. Hartanya bapaknya dibagi tiga na'am barakallahu fikum apa 2/3 untuk saudaranya yang laki-laki, anak laki-laki, kemudian 1/3 untuk anak yang perempuan. Na'am barakallahu. Jangan kemudian protes. Yo, kan kita kan sama-sama. Na'am barakallahu fikum. Bebasnya bapak kita separuh-separuh kan? Yeah. Masa saya dapat segini? Gak begitu. Yeah. Maka didahulukan na'am at-taksib bin nasab. Yeah. At-taksib bin nasab. Kalau seandainya na'am warahmatullahi wabarakatuh di na'am warahmatullahi wabarakatuh ditinju di taksib di sabab sabukul wala na'am warahmatullahi wabarakatuh, maka harusnya sama-sama. Wong sama-sama itunya. Kan itu ya? Sama-sama apa? Sama-sama jumlahnya, sama-sama bondonya, ya, kadarnya juga sama na'am warakallahu fikum. Kan ini ya? Tapi di sini karena apa na'am warakallahu fikum? Tazahum bina taksib bin nasab wa taksib bisabab na'am warakallahu fikum, maka didahulukan taksib bin nasab. Selesai ya? Bin nasab. Sehingga na'am warakallahu fikum hartanya dibagi tiga, yang dua bagian untuk anaknya laki-laki, dan satu bagian untuk anaknya perempuan. Difahami ya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ya, tinggal satu masalah, tapi masalahnya sudah itu. Tinggal satu masalah. Dalam bab ini akan kita bahas berkaitan dengan al-muba'at, gimana warisannya. Nah, muba'at itu apa? Ya kali fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Muba'at itu na'am barakallahu fikum man ba'dhu hurrun wa ba'dhu abdun. Man ba'du hurrun wa ba'du riqqun atau abdun. Qaribit rahmah wa rahmakumullah. Ala khilaf bainal ulama antawrithihi. Na'am warakallahu. Yang jelas na'am warakallahu berkaitan dengan sebab wala, sebab na'am warakallahu fikum na'am. Qaribit rahmah wa rahmakumullah. Pembebasan na'am itu na'am warakallahu fikum itu dari satu taraf. Na'am warakallahu fikum. Dari satu sisi ya na'am warakallahu fikum. tapi ini pembahasannya lain. Nah, barakallahu fikum, yaitu berkaitan dengan orang yang statusnya separuh dirinya adalah merdeka, separuh dirinya adalah budak. Ya. Yeah. Ada gambaran? Ada gambaran? Namanya mubaat namanya. Ya. Yeah. Namanya mubaat. Dan mubaat serta mukatab itu beda. Nah, kata Rasulullah, kalau mukatab ya, mukatab itu na'barakallahu fikum seorang yang melakukan akad dengan tuannya untuk bebaskan dirinya. Itu mukatab ya, na'barakallahu fikum. Kalau mubaat itu na'barakallahu fikum statusnya jelas, ya sebagian budak, sebagian na'barakallahu fikum merdeka. Paham ya? Ya kan lebih entah mukmu. Nah, kalau mukatab kata Rasulullah, al-mukatabu ab tun atau apa al mukatabatu abdun ma bagia dirham. Nih. Mukatab itu tetap budak ya. Meskipun ya bayarannya tinggal sisa sak dirham. Nih, jadi posisinya. Nah, di sini terjadi khilaf dengan para ulama. Yang pertama, ya, al-muba'at itu kalhur. Ini pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nama rakalahu. Al-mukatabu al-muba'atu hur. Ya. Muba'at itu hur. Dianggap merdeka. Nama rakalahu. Pendapat yang kedua, al-muba'atu abdun. Ya, yeah, mubaat itu ya yeah, budak, ya yeah, budak, nah, budak asli sana waraqah. Yeah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, waraqah fikum. Di antara jalannya yang itu sebutkan tadi berkaitan dengan mukatab. Al-mukatabu abdun ma bagia dirham. Nah, waraqah. Dan yang ketiga, ini pendapatnya Imam Ahmad Wazan. Ya, mubaat itu ya yaris bimikdari hurriyatihi ya wa yamna'u bimikdari hurriyatihi. Naam. Yaris wa yamna'u ya wa yahjubu bimikdari hurriyatihi. Nah, warakallahu fikum. Qaribit entah marhamukum jami'an wa barakallahu fikum. Ini pendapat yang paling adil. Nah, warakallahu fikum. Karena statusnya itu enggak bisa. Nah, warakallahu kemudian di ilghokan. Iya, yeah, statusnya enggak bisa diilghokan. Diilghok itu enggak dianggap. Lu kenyataannya ya yeah, secara syar'i dianggap kok dia sebagainya merdeka sebagainya ya yeah, budak kok ini. Helwit entah marhamak kemudian barakallahu. Kalau secara syar'i aja dianggap berarti ya yeah, nah warakallahu kum terkait dengan hak-haknya juga dia dianggap. Kan gitu. Ya kalau kita marah kemudian para kalau kita anggap hur gampang ya beres ya urusannya ya nawar kalau itu hitungannya gampang nawar kalau kita anggap ya budak beres gampang hitungannya nawar kalau nah yang pendapat ketiga nawar kalau dianggap nawar kalau itu ya kemerdekaannya dianggap pula kebudakannya nawar bagaimana caranya. Gimana dilanjut? Sentek waktunya. Ya, alam ya. Ada tiga pendapat ini, amarakallahu fikum, yang berkaitan dengan mubaat. Dan yang ketiga ini yang rajih, insyaAllah. Wallah alam bishawab.